Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah thumma amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat 56. Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma di sini nafiah. Wa ma fil lughah ja'at li'iddati ma'anin. Ma dalam bahasa datang dengan banyak makna. Dan di dalam ayat ini maknanya adalah an-nafiyah, penafian. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Syarhun, penjelasan. Bil jarri adfun ala tauhid wa yajuzu ar-raf'u ala al-ibtida. Mana yang dimaksud dengan kalimat bil jar? Yani ucapan musannif wa qaulillahi ta'ala. Wa di sini adalah wawu ataf. Qauli ini ma'tufun ala jumlah qablahu, kepada jumlah yang sebelumnya. Karena jumlah sebelumnya majrur, maka dia dijarkan pula, dikasrahkan. Ini hukum apa? Ataf. Wa yajuz ar-raf'u, boleh pula kita baca dengan wa qaulullahi ta'ala. Alal ibtida. Kita i'rab qaulullahi, ini wawunya istinafiyah, jumlahnya jumlah ibtida, yakni mubtada. Ya, khabarnya adalah ya, kalimat setelah ayat. Qala Syekhul Islam rahimahullah, dan beliau memberikan syarah daripada ayat. Al-ibadah yang diinginkan dalam ayat illa liya'budun hiya ta'atullah. Ibadah adalah ta'at. Setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu dikatakan, disebut sebagai sebuah ibadah. Bimtithali ma amarallahu bihi ala al-sinatir rusul, dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengannya melalui lisan-lisan rasulnya. Jadi ibadah, kata beliau, adalah ta'at. Setiap ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka itu juga disebut dengan ibadah. Dan diantara daripada ibadah adalah mengerjakan perintah dan juga menjauhi larangan. Maka sebagian para ulama mengatakan sebagian dari manusia ada yang beribadah kepada syaitan. Bukan berarti mereka sujud kepada syaitan, bukan berarti pula mereka tunduk dengan syaitan, tetapi mereka mengerjakan perintah dan juga apa yang dilarang oleh syaitan, maka itulah yang dikatakan apa? Ibadah kepada mereka. Naam. Demikian pula disebutkan dalam makna yang lain daripada makna liya'budun ay yuwahhidun, agar supaya mereka jin, demikian pula manusia, mereka mentauhidkan aku di dalam peribadahan mereka. Menyendirikan, tidak mendua dalam niat, tidak pula menduakan dalam maksud seorang hamba ketika mereka menjalankan ketaatan-ketaatan. Dan ini adalah ruh agama kita, Islam. Ya, ruh daripada agama as-samawi yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para rasul sebelum rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi ruh agama adalah tauhid. Wa qala aidan, berkata juga Syekhul Islam, al-ibadah, ibadah itu adalah ismun, sebuah nama, sebuah istilah, jami'un, yang mencangkup, li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, terhadap setiap apa yang Allah cinta dan Allah ridha, dari perkara-perkara tadi, min aqwal, baik dari ucapan-ucapan, wal a'mal, ataupun perbuatan-perbuatan, al-zahirah, yang tampak, wal batinah, dan yang tersembunyi, yang diamalkan, dilakukan oleh na'am al-qalbu, ini hati. Jadi ibadah itu bisa dengan al-jawarih, bisa juga dengan al-qalbu, ya, dengan hati seorang hamba. Dan ibadah batiniyah yang sifatnya dilakukan oleh hati, ini adalah inti daripada ibadah, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena hati adalah motor. Jika hati ini baik, maka baiklah anggota badan seorang hamba. Begitu pula sebaliknya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, kemudian beliau menyebutkan yang berikutnya. Wa madaruha ala khamsi ala khamsa ala khamsa asharata qa'idatan. Ibadah itu beredar di atas 15 kaidah. 15 pondasi. Jadi ibadah itu edarannya di atas 15 pondasi. Wa man kammalaha kammala maratibal ubudiyah. Barang siapa yang menyempurnakan ibadahnya, maka dia telah menyempurnakan derajat-derajat penghambaan. Sempurna. Wa bayanu dzalik, penjelasan hal itu, annal ibadah munqasimatun, ibadah itu terbagi-bagi, alal qalbi wal lisani wal jawarihi, terkadang dilakukan dengan hati, dengan lisan, dengan al jawarih. Wal ahkamul lati lil ubudiyyati khamsatun, dan ahkam ini hukum, dilihat daripada ibadah itu sendiri untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada 5. Wajibun wa mustahabbun wa haramun wa makruhun wa mubah. Ada ibadah yang wajib, sebagaimana kita ketahui salat, zakat, puasa. Naam, ada yang ibadah mustahab. Ibadah yang sifatnya tatawu. Ya. Boleh dikerjakan, boleh pula ditinggalkan. Ini mustahab, tatawu. Jadi seseorang memerintahkan dirinya untuk mengerjakan. Beda dengan ibadah wajib, Allah lah yang memerintahkan dia, yang mengharuskan dia. Tetapi kalau ibadah mustahab, dialah sendiri yang mengharuskan pada dirinya untuk melakukan ibadah. Wa haram, kemudian haram, ya, tarkuhu, meninggalkan perkara ini, lahu thawab, maka dia dapat pahala. Wa fa'iluhu athimun, dan pelakunya berdosa. Kemudian makruh, dengan makna apa makruh? Dibenci. Karena terkadang ya al-mutaqaddimin, para ulama ini, sebagian mereka mengatakan makruh, tetapi yang mereka inginkan haram. Kemudian mubah, sifatnya boleh. Wa hunna li kulli wahidin minal qalbi wal lisani wal jawarihi. Setiap ibadah yang hukumnya wajib maupun mustahab maupun haram maupun makruh atau mubah, setiap dari salah satu ini ada di dalam hati. Demikian pula lisan, demikian pula al-jawarih. Naam. Jadi hendaklah yang 5 ini terbukti ketika seorang hamba sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dia hadirkan. Jadi ketika dia melakukan ibadah, maka hendaklah dia hadirkan bahwasanya ibadah ini wajib, sehingga dia tunaikan dengan naam kesungguhan, mengetahui hukum-hukum dari apa yang dia kerjakan. Ini termasuk manzilah, keutamaan tersendiri bagi seorang hamba. Jadi selama sang hamba ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengenal, mengetahui dasar-dasarnya, maka ibadahnya akan semakin bermutu. Semakin dia mengenal dalil dan dia beribadah dengan dalil, maka ibadahnya akan semakin berkualitas. Jadi ibadah yang dilakukan oleh seorang yang jahil, orang yang bodoh, ya bodoh, dengan ibadah yang dilakukan oleh seorang yang ahlul ilm, ya dzul ilmi, memiliki ilmu, berbeda. Ya, sama-sama mereka mengerjakan salat, tetapi maknanya berbeda. Semakin kita paham dengan dalil, semakin kita paham daripada tuntutan ibadah, maka ibadah kita akan semakin bagus dan akan semakin bisa untuk mengistiqomahkan diri kita di dalam ibadah tadi. Naam, sebagaimana kita datang ke sebuah datang ke seorang dokter, kemudian kita memeriksakan penyakit kita, kemudian dokter tadi memberikan kita obat, kemudian menyebutkan tentang perangi obat tadi sekian, sekian, dan sekian, ini untuk sekian, dan sekian, dan sekian, kita pun yakin dan pasti meminumnya. Ya, berbeda kalau kita tidak tahu obat ini untuk apa. Ya, rasanya pahit, rasanya tidak nyaman, maka kita akan secepat itu pula akan meninggalkan obat tadi. Demikian juga ibadah, semakin kita paham makna daripada ibadah, kita akan mampu untuk istiqomah di atasnya. Semakin kita tidak paham, ya secepat itu pula kita akan cepat meninggalkan ibadah. Naam. Wa qala al-Qurtubi aslul ibadah at-tadhallul wal khudu. Berkata Imam Al-Qurtubi bahwasanya asal kalimat secara bahasa daripada ibadah adalah at-tadhallul, merendahkan diri, wal khudu. Ya, semakna. Tadarru, khudu. Tadallul ini merendahkan, dzul wal khudu ini menenangkan. Ini definisi secara apa bahasa. Ini ibadah. Nah, barang siapa yang sudah merasakan ibadah, maka dia akan terkait, tergantung hatinya, walaupun tidak terlalu besar. Berbeda dengan orang yang tidak paham makna ibadah, dia akan meninggalkan ibadah dengan gampang. Taib, karena yang dikatakan sebuah ibadah itu tidak harus secara kualitas banyak. Ya, terkadang kita mungkin mampu untuk puasa Dawud Senin Kemis, Masya Allah, dulu mungkin sebelum kita kenal sunnah. Ya, tetapi ternyata ada maksud di balik itu. Pengen inilah, pengen itulah. Ya, ketika keinginan tercapai atau belum tercapai, maka dia pun secepat itu pula meninggalkan ibadah ini. Kenapa? Karena tidak paham maknanya apa. Maka yang diinginkan dengan ibadah adalah seseorang itu benar-benar mengilmui dengan baik. Nah, sehingga walaupun sedikit yang dia lakukan, maka berkualitas, dengan kualitas yang baik, tidak mudah ya terkena waswasus syaitan. Wasumiyat wadhaifu asy-syar'i 'alal mukallifin ibadatin, dan disebut kewajiban-kewajiban syariat bagi para hambanya yang sudah balik dengan ibadat, li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha, karena mereka terus-menerus melakukan ya ibadah tadi. Iltizam ini apa? Terus-menerus, mau tidak mau harus, dan juga melakukan perkara-perkara tadi. Khadhi'ina mutadallilina lillahi ta'ala, khudu, dan merendahkan diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mau tidak mau manusia, makhluk semuanya, baik yang kafir ataupun yang muslim, mereka itu semua hamba-hamba Allah, ibadullah, semua hamba-hamba Allah. Tetapi yang diinginkan dengan ubudiyah adalah seseorang yang masuk di dalam peribadahan kepada Allah sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu bahwasannya di dalam kehidupan dunia ini ada dua takdir, ya, kauniyah dan apa, jiniyah. takdir kauniyah, kita sebagai seorang hamba pasti, walaupun kita tidak sholat, kita ini hamba Allah, mau tidak mau dan tidak keluar daripada itu. Ya, kita tidak akan terlepas dari takdir Allah. Ya, walaupun kita kafir, na'am. Walaupun kita muslim, na'am. Semuanya tidak terlepas dari takdir kauniyah. Dia tidak akan bisa melakukan sesuatu melainkan atas takdir, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang masuk dalam takdir diniyah, ya, dia mengerjakan perintah-perintah Allah, ini salah satu mizah, keutamaan yang dia dapatkan di dalam kehidupan dunia ini. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Aku telah takdirkan, aku telah berikan petunjuk kepada manusia dua jalan, jalan syukur dan jalan kufur. Maka barang siapa yang dia masuk ke dalam takdir diniyah, maka dia termasuk orang-orang yang mulia. Ya, penghambaannya dia kepada Allah tidak hanya sekedar penghambaan kauniyah, tetapi apa, ditambah dengan tambahan yang mulia, ini penghambaan secara apa, diniyah. Dia tunduk dengan perintah-perintah Allah. Wa ma'nal ayah anna Allah ta'ala akhbara annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadati li tauhidi fahadha huwa al-hikmatu fi khalqihim qultu wa hiya al-hikmah asy-syar'iyyah ad-diniyah. Makna ayat, kata beliau, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya dia tidak menciptakan jin. Yang sebagian mengatakan jin ini nanti ya menjadi beberapa golongan, iblis dari jin, syaitan juga dari jenis jin. Naam. Wal insa, tidak pula manusia. Ini juga ya sebagai bantahan ya, bagi temuan-temuan yang disebarkan oleh orang-orang kafir dengan adanya manusia planet atau dengan istilah yang mereka istilahkan dengan UFO, ada makhluk aneh dari planet luar angkasa. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk-makhluk yang merenungkan Allah kabarkan, jin, malaikat, manusia, hewan-hewan, tidak ada Allah ciptakan selain daripada itu. Nah, bisa jadi mereka kalau benar itu dari kalangan jin, atau itulah tipuan yang mereka ada-adakan. Ya, itu adalah tipuan yang mereka ada-adakan. Jadi Allah menciptakan jin, tidak pula menciptakan manusia, melainkan tujuannya adalah ibadah. Fahadha huwal hikmah, inilah hikmah di dalam menciptakan makhluk-makhluk ini. Jadi hikmah Allah SWT menciptakan kita, tujuan utamalah ibadah. Tetapi maksud yang mulia ini karena berbagai macam ya syahwat, keinginan-keinginan, wasyubhat, kerancuan-kerancuan, maka mayoritas daripada manusia lupa dengan tujuan awal mereka hidup di dunia ini. Taib. Banyaknya syaitan yang berjenis dari kalangan jin atau dari kalangan manusia itu sendiri. Ya, yang memalingkan tujuan utama mereka ke dalam peribadahan menuju penghambaan terhadap dunia. Nah, maka tidaklah apa yang kita doakan, tidaklah apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan iman kita ini sedang naik. Jangan pas iman kita sedang turun, malaikatul maut datang menghampiri kita. Wal a'yadu billah. Qultu, aku katakan, ini ucapan syarih, wahya al-hikmatu asy-syar'iyyatu ad-diniyah. Jadi ibadah adalah hikmah syar'iyyah diniyah. Ini perintah diniyah yang tidaklah seorang hamba melainkan diperintah untuk itu. Ada sebagian mereka yang mau, ada sebagian mereka yang tidak mau. Tetapi kalau hikmah ya kauniyah, mau tidak mau mereka pasti melakukan. Ini bedanya. Jadi kalau kauniyah, ini semua makhluk mau tidak mau pasti di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau diniyah, ini manusia, jin diberikan pilihan. Silakan. Ya, kalau engkau pengin selamat ya ikuti jalan agama ini. Nah, kalau engkau pengin binasa ya silakan, semaumu. Ini kalau apa? Hikmah syar'iyah diniyah. Diberikan pilihan kita. Tapi kalau kauniyah, tidak ada pilihan. Mau enggak mau seperti ini. Mau enggak mau pasti mati. Ya. Nah, mau enggak mau kalau enggak fakir pasti kaya. Mau enggak mau kalau enggak sehat pasti sakit. Ini mau enggak mau. Ini kalau apa? Hikmah kauniyah. Iradah kauniyah. Tapi kalau iradah syar'iyah, ini setiap kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga silahkan untuk melihat siapa-siapa dari mereka yang tunduk atas perintah Allah SWT dan siapa yang mereka yang lalai dan lengah dan ingkar terhadap perintah-perintah Allah SWT. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir, yang kita kenal dengan apa? Tafsirnya Ibnu Katsir. Wa ibadatuh, ibadah kepada Allah, hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'mur. Ini mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakan semampu kalian. Ini kalau perintah, subhanallah. Kerjakan semampumu. Ya, kenapa kalau perintah itu taklif, pembebanan. Ya, jadi ya, Pak, beratnya ya akan dirasakan bagi setiap hamba karena dibebankan di pundaknya. Sehingga apa? Angkatlah beban ini semampu kalian. Mana yang kalian mampu angkat? Ya, perintah yang kalian bisa untuk kerjakan, lakukan. Nah, tetapi ya wa tarkil mahdzur, dan meninggalkan larangan-larangan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Sebaliknya, dan apa yang aku larang untuk kalian, hindari semuanya. Dan jangan dipilih-pilih. Nah ini, kenapa kalau sifatnya tark ini bukan pembebanan. Sehingga apa? Seseorang yang mengerjakan perintah itu lebih berat daripada seseorang yang meninggalkan apa? Larangan. Sehingga kalau mengerjakan perintah karena ini berat, silahkan kerjakan semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Tetapi kalau sifatnya larangan, fajtanibu, hindari semuanya, jangan dipilih-pilih. Kenapa? Karena meninggalkan itu lebih mudah, lebih ringan daripada mengerjakan. Naam. Ini hikmah subhanallah daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak sebaliknya, kalau perintah dikerjakan ya sampai di luar batas sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit, tetapi kalau larangan dipilih-pilih, wah ini anak saya belum bisa ini, nanti dulu. Ya, kalau ini belum bisa, ini masih berat, mungkin nanti. Ini kan seperti itu sebagian. Ya, kalau larangan dipilih-pilih yang kira-kira enak, ya ditinggalkan yang belum bisa dilakukan. Tetapi kalau perintah, ya, na'am, berusaha mereka lakukan sampai ke tingkat apa hulu. Ya, beribadah kepada orang-orang soleh sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit sum'ah, penyakit riya. Sebagian juga sama. Menghadapi larangan juga dipilih-pilih, menghadapi perintah juga dipilih-pilih. Naam. Wa dzalika huwa haqiqatu dinil Islam. Inilah hakikat daripada agama Islam. Mentaati Allah dengan segala perintahnya dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ma'nal Islam, karena makna daripada agama Islam, al-istislamu lillahi ta'ala, adalah menyerahkan diri secara utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seorang pasien yang dihadapan dokter, dibalik, disuruh jongkok, disuruh duduk, disuruh tengkurap, ya nurut. Naam. Tidak membantah, disuruh minum obat ini ya nurut, tidak apa membantah. Naam. Al-mutadamminu ghayatul inqiyad, yang mencangkup puncaknya ketundukan, wadzul, demikian pula kerendahan, wal khudu, dan juga apa? Kepasrahan. Tunduk, merendahkan diri dan pasrah. Ini apa makna daripada Islam? Jadi benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang belum bisa kita lakukan. Pasrah secara sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini belum mampu kita untuk mengamalkan semua. Rata-rata masih ada ya ganjalan. Kalau seperti nanti bagaimana? Kalau seperti itu bagaimana? Ya, inilah ya ganjalan-ganjalan yang ada pada diri seorang hamba. Ketika disuruh meninggalkan yang haram, waduh nanti ini haram kalau saya tinggalkan, nanti begini, nanti begitu, nanti kalau seperti ini akan seperti itu, berbagai macam apa waswas setan. Nah, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka para anbiya, mereka para rasul, sehingga langsung nasrun minallah. Ya, mai yang surullaha intan surullaha yansurkum. Wathabbit aqdamakum, kalau seandainya engkau tolong Allah maka Allah akan tolong kalian dan akan memperkuat, menetapkan ya kaki-kaki kalian di dalam agama ini. Ini pun terjadi pada para rasul, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, langsung Allah Subhanahu wa taala yang menolong. Ditolak ya uluran tangan Jibril alaihi salatu wasalam. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam, langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang menolong. Kenapa? Karena pasrahnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah, di dalam penjelasan tafsir ayat ini, wa ma'na al-ayah anna Allah taala khalaqal khalqa liya'buduhu wahdahu la syarikalah. Faman ata'ahu jazahu atammal jazaa wa man asahu 'adzabahu ashaddal 'adzab. Wa akhbara annahu ghairu muhtajin ilaihim bal humul fuqara ilaihi fi jami'i ahwalihi wa huwa khaliquhum wa raziquhum. Kata beliau, makna ayat ini, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk agar supaya mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan. Barang siapa yang mentaati Allah terhadap ya peribadahan tadi, maka Allah akan balas dengan balasan yang sempurna, jannah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka Allah akan adab dengan adab yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di akhir daripada ayat ini. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ya, kata beliau, Allah menyebutkan setelahnya, Allah tidak butuh sama sekali kepada kita. Baik. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sedekah, bukan berarti Allah butuh duit kita. Bukan berarti Allah butuh harta benda kita, tapi itu adalah kebaikan yang Allah kembalikan kepada kalian sendiri. Ini manusia. Ya, sama sekali Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin, tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Bal humul fuqara, tetapi mereka lah makhluk itu yang fakir. Ya, yang diinginkan dengan fuqara itu tidak hanya yang tidak punya harta benda, tetapi yang dimaksud dengan fuqara itu teramat membutuhkan kepada ya apa yang ada di sisi orang lain. Ini fuqara. Sehingga manusia sehebat apapun di dunia, pasti dia membutuhkan orang lain. Dia tidak akan mampu berjalan sendiri. Ya, demikian pula sekaya apapun manusia di dunia ini, pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Tidak akan mampu dia berdiri sendiri. Ini fuqara dari segala sisi, berbeda dengan Allah. Wa huwa khaliquhum wa raziquhum, Allah ini pencipta sekaligus pemberi rezeki kepada mereka. Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu fil ayah. Tetapi athar ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alim Tanzil, tetapi tidak disebutkan sanadnya. Sanad itu haddatsana fulan enggak disebutkan. Sehingga dengan adanya sanad tadi bisa diperiksa apakah sahih atau tidak. Nah, biasanya ahlul hadis ketika mereka membuat sebuah tulisan, mereka sertakan semua sanadnya, sehingga setelah mereka, pada zaman setelah mereka, nanti akan bisa meneliti apakah sanad ini sahih atau tidak. Ini berarti mereka telah mengamalkan apa amanah ilmiah. Ya, dengan menyebutkan sanad-sanadnya, entah nanti hukumnya dhaif atau hukumnya sahih, yang penting mereka sudah menyebutkan sanadnya dan amanah dalam penukilan apa ilmu. Ini yang penting. Baik. Demikian juga kita kalau berbicara, kalau bisa untuk menyandarkan ucapan ini kepada pengucapnya maka sandarkan. telah berkata fulan, fulan dan fulan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Benar atau salahnya sudah kita sandarkan, mereka lah yang berbicara. Sehingga kalau orang mau tabayun, tabayunnya ke mereka bukan ke kita. Kenapa? Karena sudah kita sandarkan kepada pengucap-pengucapnya. Ya, berbeda kalau kita yang ngomong langsung, telah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka orang akan ya apa namanya? Menuding kita. Bahwasanya kitalah yang berbicara. Berbeda kalau dibawakan sanadnya. Ini, ini, fulan, fulan, fulan, fulan berbicara seperti ini. Maka apa akan bisa diperiksa? Sanad ini sahih atau tidak? Sehingga kalau sahih diterima, kalau tidak maka ditolak. Disebutkan di sini oleh Ali bin Abi Thalib ucapan beliau, tapi enggak dibawakan sanad yang sampai kepada Ali bin Abi Thalib tentang komentar beliau tentang ayat ini, illa la'amarahum an ya'buduni, kecuali aku perintahkan mereka supaya beribadah kepadaku, wa ada'uhum ila ibadati, dan aku seru mereka untuk beribadah kepadaku. Wa qala Mujahid, illa la'amurahum wa anhahum, melainkan aku akan perintah mereka dan aku larang mereka. Wakhtarahu Az-Zujjaj wa Syekhul Islam, dan pendapat Mujahid ini dipilih oleh Az-Zujjaj dan juga Syekhul Islam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk diperintah kemudian juga untuk dilarang. Barang siapa yang mentaati maka dia orang yang beruntung, barang siapa yang mengingkari maka mereka adalah orang-orang yang binasa. Nah, kita selesaikan. Tanggung. Qala wa yadullu ala hadha qauluhu ta'ala ayahsabu, ya, ayahsabul insanu ayyutraka suda al-qiyamah sitah wa thalathin. Qala syafi'i la yu'mar wa la yunha, berkata Syekhul Islam, dan yang menunjukkan atas sahihnya pendapat Mujahid adalah firman Allah Ta'ala, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia menyangka mereka setelah diciptakan akan ditinggalkan begitu saja, ya, setelah diciptakan dibiarkan begitu saja, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i mengomentari makna sudan begitu saja, la yu'mar wa la yunha, mereka tidak diperintah, mereka pula tidak dilarang, apakah seperti itu? Maka dengan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ini, beliau mengambil pendapatnya siapa? Mujahid. Apakah manusia itu menyangka mereka dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja, tidak diperintah, tidak pula dilarang? Tentunya tidak mungkin. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang maha segala maha, tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa hikmah. Tidak mungkin menciptakan sesuatu itu sia-sia. Allah menciptakan lalat, ya. Tidak mungkin sia-sia. Allah menciptakan nyamuk, tidak pula mungkin ya hal itu adalah kesia-siaan. Berbeda dengan kita, kadang berbuat sesuatu sia-sia, enggak bermaksud. Coret-coret, ya, enggak bermaksud. Atau berbicara sekian-sekian enggak bermaksud, atau dia membuat sesuatu perbuatan enggak bermaksud. Ini karena manusia, tapi Allah, Allah Subhanahu wa taala terjauhkan dari sifat-sifat ini semuanya. Jadi manusia Allah ciptakan tidak dibiarkan begitu saja. Wa qala fil Qur'an fi ghairi mawdhi', disebutkan dalam Al-Qur'an tidak hanya satu tempat. U'budu rabbakum, Al-Baqarah wahid wa ya 20. Beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Faqad amarahum bima khuliqu lahu, sungguh Allah telah memerintahkan mereka dengan apa yang mereka diciptakan untuknya, yakni ibadah. Wa arsala ar-rusula bidzalik, Allah pula mengutus para rasul untuk hal itu, untuk ibadah. Ya, bahkan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan bagaimana ibadah, bagaimana tata cara ibadah. Wa huwa alladzi qusida bil ayat qat'an, inilah yang diinginkan dengan mana ayat secara pasti. Wa huwa alladzi yafhamuhu jamaahirul muslimin wa yahtajjuna bil ayati alaihi, dan inilah yang dipahami oleh mayoritas kaum muslimin dan mereka berhujah dengan ayat ya, pada peribadahan ini, ini perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Baik. Penjelasan yang sangat ya simple dan luas maknanya dari beliau rahimahullahu taala. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan dipahami. Alhamdulillah, insyaallah naktafi. ada yang belum paham atau yang tidak bisa dipahami, soalnya masih mudah. Nah, ini namanya belajar kitab ya, seperti ini. Jadi harus istimrar, harus terus menerus sehingga bisa mengikuti alur apa yang diinginkan oleh penulis. Fahmul kitab ini terkadang perkara yang susah. Nah, terkadang para pembawa kitab ini karena banyak hawasi, banyak ta'liq, catatan kaki, sehingga luput dari pemahaman kitab, malah memahami yang dicatat. Kita enggak banyak ta'liq, ini banyak ta'liq, cuman kita enggak sampaikan karena kita inginkan itu pemahaman terhadap kitab. Wallahu ta'ala alam soh. Kitab ini tebal ya, Pak. Mungkin antum belum selesai, udah bosan dulu. Kitab-kitab yang seperti ini, kalau bukan siwa juga seorang talabul ilmi enggak akan mungkin mampu. Ini bukan sombong, antum silahkan. Ini sendiri, cek sendiri-sendiri nanti. Mampu enggak menyelesaikan kitab? Risalah-risalah kecil aja terkadang, baru dua pertemuan sudah hilang. Lain tahu-tahu pertemuan terakhir baru ada lagi, kan gitu. Berat memang. Baik, alhamdulillah yang penting ya, habah-habah. Satu biji enggak masalah. Insyaallah, wallahu taala alam sab wa akhiru da-